tiga pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan. Ribu-ribu marga satwa mencari Raja Simurak, yang sampai hanya 30. Sang Albodo, nanti dulu. Lihat dunia dari mata buru, atau lihat dari dalam tentu, yang mana satu engkau pilih. Dalam kalut ada peraturan, peraturan cipta kekalutan, di mana pula kau berdiri. Di sini nanti dulu, berikan ku kesempatan akhir ini untuk menyatakan kalimat sebenar. Berikan ku kesempatan akhir ini, lay lay lay lay lay lay lay. Tanya sama itu lang. Yeah.